Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 14. Kalimat kunci hari ini adalah... Koko ni gomi o tetetemo ii desu ka? Bolehkah saya membuang sampah di sini? Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Anna melakukan pembersihan setelah pesta di asramanya. Ia bertanya pada ibu asrama untuk memastikan cara membuang sampah. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 14. Kalimat kunci hari ini adalah... Koko ni gomi o tetetemo ii desu ka? Bolehkah saya membuang sampah di sini? お母さん、 ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。 缶は別の袋に入れてください。 資源ですから。 はい、わかりました。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna bertanya kepada ibu asrama, お母さん, ここにゴミを捨ててもいいですか? Ibu, bolehkah saya membuang sampah di sini? お母さん, adalah ibu. Bagi para mahasiswa asing yang tinggal di asrama itu, ibu asrama adalah ibu mereka di Jepang. Jadi, Anna memanggilnya ibu. お母さん. Bagaimana dengan ayah? Kalau ayah adalah... お父さん. お父さん. ここ. Artinya, di sini. に. Adalah partikel yang di sini mengindikasikan tempat membuang sampah. ゴミ. Adalah sampah. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Stete adalah bentuk te dari kata kerja stemas yang artinya membuang. Kita telah mempelajari bagaimana membuat bentuk te dalam pelajaran 8 dan 9. Jika Anda mengucapkan bentuk te dari kata kerja bersama dengan mo ii desu, artinya Anda memberikan izin. Ii desu terdiri dari ii, sebuah kata sifat i yang berarti baik, dan desu, cara sopan mengakhiri kalimat. Jadi, stetemo ii desu berarti Anda boleh membuang. Jika Anda tambahkan ka pada akhir kalimat dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak, Anda dapat mengubahnya menjadi pertanyaan. Koko ni gomi o tetetemo ii desu ka? Bolehkah saya membuang sampah di sini? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Kini mari kita perhatikan bentuk T dari yomimas yang artinya membaca adalah yonde. Jadi, bolehkah saya membaca adalah yonde mo ii desu ka? Betul kan? Tepat sekali. Mohon praktekkan mengucapkan ungkapan untuk mendapatkan persetujuan ini dengan menggunakan berbagai kata kerja. Setelah itu, ibu asramanya menjawab, Sone. Sone. Adalah sesuatu yang diucapkan saat Anda tengah memikirkan mau menjawab apa. Kata ini sering digunakan oleh wanita. Kan wa betsu no fukuro ni irete kudasai. Mohon masukkan kaleng ke dalam kantung yang lain. Kan artinya kaleng. Wa adalah partikel penanda topik. Betsu berarti yang lain. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Fukuro artinya kantung. Jadi, betsu no fukuro berarti kantung yang lain. Ni adalah partikel yang mengindikasikan sasaran suatu tindakan. Irete adalah bentuk te dari kata kerja iremasu yang artinya memasukkan. Jika Anda mengucapkan bentuk te dari kata kerja ini bersama dengan kudasai yang artinya mohon, Anda mengajukan permintaan. Jadi, irete kudasai berarti mohon masukkan. Sang ibu asrama melanjutkan, shigen desu kara. Karena itu adalah bahan baku. Di sini maksudnya bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Shigen. Dalam hal ini bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Des adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Dan kara dalam hal ini artinya karena mengungkapkan alasan. Benda-benda seperti majalah, kaleng, dan botol plastik dapat didaur ulang untuk dibuat menjadi bahan baku lagi. Jadi ini disebut shigen, yang artinya bahan baku. Dan Anda juga harus memisahkan sampah menjadi sampah yang dapat dibakar, moeru gomi, dan sampah yang tidak dapat dibakar. Moenai gomi. Hari-hari dan tempat pengambilan sampah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, jadi para penduduk tidak boleh membuang sampahnya di luar hari-hari tersebut. Membuang sampah membingungkan bagi banyak orang asing yang tinggal di Jepang. Sistemnya begitu rumit. Kemudian Anna menjawab, Hai, wakarimashita. Ya, saya mengerti. Hai. Adalah ya. Wakarimashita. Adalah bentuk lampau dari kata kerja wakarimasu, yang artinya mengerti. Kita sering mengatakan hai wakarimashita saat kita diberikan perintah, nasihat, atau dimarahi. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 14. Kalimat kunci hari ini adalah Koko ni gomi o stete mo ii desu ka? Bolehkah saya membuang sampah di sini? Okaasan, koko ni gomi o stete mo ii desu ka? Sou ne. Kan wa betsu no fukuro ni irete kudasai. Shigen desu kara. Hai, wakarimashita. Kini saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari bahwa kita dapat meminta izin dengan menambahkan mo ii desu ka pada bentuk te dari kata kerja. Mohon ajari lebih jauh mengenai cara minta izin. Mari kita tanyakan pada guru kita. Watashi ga oshiemashou. Guru kita mengatakan, jika bentuk te dari kata kerja dan mo ii desu diucapkan secara bersamaan, ini artinya izin diberikan. Artinya tindakan yang diungkapkan oleh kata kerjanya sudah diizinkan. Misalnya, jika Anda ingin mengatakan kepada orang lain, Anda boleh makan atau Anda diperbolehkan makan. Gunakan bentuk te dari kata kerja tabemasu yang artinya makan, yaitu tabete, dan katakan mo ii desu. Jadi Anda mengucapkan tabete mo ii desu. Bagaimana caranya kalau kita mau meminta izin? Anda tambahkan ka pada akhir kalimat itu, lalu ucapkan kalimatnya dengan intonasi menanjak. Misalnya, jika Anda ingin bertanya apakah Anda boleh makan kue yang ada di depan Anda, Anda tambahkan ka setelah tabete mo ii desu dan mengucapkan tabete mo ii desu ka? Bolehkah saya memakan kue ini? Jika orang lain memberikan Anda izin, ia akan mengatakan Dozo, yang artinya silahkan. Bahkan jika Anda tidak tahu bentuk te dari kata kerja taberu, Anda dapat menunjuk ke makanan yang ingin Anda santap dan mengatakan Ii desu ka? Ii desu ka? Bolehkah? Maka orang akan paham apa yang Anda inginkan. Mudah sekali, bukan? Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Kedengeran seperti orang tengah membuat api unggun. Dalam bahasa Jepang, kita mengungkapkan suara sesuatu terbakar seperti ini. Pach pach. Pach pach. Kita juga menggambarkan suara bertepuk tangan seperti patch-patch, kan? Ya, saya akan memperkenalkan beberapa kata tiruan bunyi yang mengungkapkan kobaran api. Mera-mera. Mera-mera. Saat Anda mengatakan ini, seperti apa ya apinya? Apinya menjilat-jilat dengan ganas. Mera-mera. Juga mengungkapkan saat Anda tengah sangat cemburu akan seseorang atau terbakar oleh semangat juang. Merasa mera-mera karena cemburu, cukup mengerikan ya. Dan sekian kata tiruan bunyi hari ini. Kita memperkenalkan patch patch dan mera mera. Sebelum nutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Ada aturan-aturan terperinci untuk memisahkan sampah. Kita harus membilas kaleng dan botol plastik sebelum membuangnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin sehingga ibu asrama akan memuji saya. Apakah Anda menikmati pelajaran 14? Kalimat kunci hari ini adalah Koko ni gomi o stete mo ii desu ka? Bolehkah saya membuang sampah di sini? Ikutilah episode kami selanjutnya.